Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kekuasaan DPR yang tak terkontrol dan tanpa batas membahayakan sistem demokrasi lantaran pendulum politik yang berat ke arah parlemen membuat prinsip check and balance antar lembaga kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Hermawan menyarankan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan posisi pendulum politik kembali di tengah. Di antaranya, mendorong lembaga tinggi negara untuk mengambil peran hingga melakukan aksi pembangkangan sipil terhadap DPR. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebelum ini Bapak menyebutkan selain DPD, lembaga negara lain yang bisa mendorong pendulum politik kembali di ke tengah adalah MK. Lantas, seperti apa MK bisa melakukan itu, Pak Her? Ya, kalau orang-orang kayak MK-nya itu dipimpin oleh orang-orang kayak Mahfud, kan? Didorong-dorong aja, meskipun ini bukan domainnya, biarin aja gitu. Nah, apa ada contoh dari negara demokrasi lain dalam mengatasi masalah seperti ini, Pak Her? Ya, di mana ombudsman? Ombudsman itu kalau di negara demokrasi, Swedia misalnya, itu bukan sekumpulan orang seperti di sini. Itu satu orang, tapi merupakan institusi. Dia tidak punya kewenangan eksekutorial, tetapi omongannya dia itu sangat didengar. Dia sekali ngomong itu vonis hukuman itu. Meskipun dia tidak bisa mengeksekusi. Dan itu bisa harus bergerak semua. Termasuk kejaksaan, termasuk misalnya bisa kita lakukan polisi. Tapi Pak Her, kalau kita kilas balik, siapa sebenarnya yang membuat DPR jadi seperti ini? Ya salah kita-kita sendiri juga gitu. Kita biarin perampok masuk kan gitu. Kesalahan itu dari kita urut dari tahun 98 ketika kita gulingkan Soeharto itu, itu infrastruktur birokrasi eselon 1 ke bawah kan nggak berubah. Tidak ada anggota DPR yang berubah, orangnya ya itu juga. Harusnya kita cemplung ke laut semua waktu itu. Gitu. Nah, apakah eksekutif bisa berperan untuk mengembalikan pendulum politik ini, Pak Her? Nggak bisa, nggak. Tidak. Sejak 98 itu sampai hari ini tidak cukup secara faktual, tidak cukup punya kekuatan. Dan itu berbahaya, karena kalau itu kemudian berpendulum itu, bandul itu dari kiri ke kanan, terus kita mau geser ke tengah, dibebankan pada eksekutif, itu balik ke kiri lagi nanti gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Beni Rahmadi.